Nggih, tenimbang waline kerabat si mayit. Waline si mayit. Al waliyu au naibu ahaqqu bil imamah fiha minal wali. Intinya mun sak dipahami nggih, penguasa. Jadi imam niku, imam salatul jenazah niku penguasa. Pemerintah. Nggih, sing dadi pemerintah. Aslinya ngaten kan? Nggih, sebab penguasa nalikane zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin lan teruse niki ahlul ilmi. Lagi nabi sumbereng ilmu malah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terus Muawiyah bin Abi Sufyan terus. Niku kan penguasa. Lan ahlul ilmi ngaten nggih. Penguasa-penguasa niku ahlul ilmi. Nggih sing termasuk sing dadi imam masjid, sing dadi khatibeng salatul Jumat, salat Id. Ini kan penguasa. Nggih, seniki kondisine pun berubah nggih. Ning pada dasare sing dadi imam nggih, sing dadi imam yang sinten? Salatul jenazah niki penguasa. Lan penguasa niku luwih berhak tenimbang wali. Dimulane mboten mung salat jenazah tok. Ini termasuk salat fardu, salatul Id. Ini kan penguasa niku. Nggih, sing mimpin niku penguasa. Lah ya kepala negara, ya ulama, ya panglima, ya nampak ngaten nggih. Nggih mungkin Allah alam nek seniki, mungkin nggih seniki nggih. Sing dadi wakil yang penguasa teng desa, nggih kaum. Nah nggih kan niku kan ini kan pun dipasrahi dening penguasa. Nek seniku wakil yang penguasa ngaten nggih. Nggih. Jadi kaum niku lebih berhak dadi imam tenimbang wali ning si mayit, si jenazah niki. Al wali au naibuhu ahaqqu bil imamah fiha minal wali. Gitu terus sampun dianggap remeh niki penguasa ya. Penguasa niku nek wonten penguasa pun monggo mawon jenengan mawon sing dadi napa? Imam wonten Pak Lurah umpamane. I lurah sing dadi napa? Imam salat jenazah. Dene umpamane mangke lurah mun mangke jenengan mawon. Ah niku tegese pun dilimpahkan nggih. Niku pun dilimpahkan. Ning pada dasarnya sing berhak niki sinten? Penguasa. Dene wau umpamane gambarane penguasa niku nyerahaken maring salsineng imam utawi sinten mawon sing teng ngriku mawane ngene iku berarti pun sah, mboten masalah. Ning asline niku penguasa, sing berhak dadi imam niku penguasa. Napa dalile pilih wali utawi wakile niki sing berhak dadi imam? Li hadisi Abi Hazim qala inni la syahid yauma matal Hasan bin Ali. Miderek hadis Abu Hazim niki nyeritakaken, aku nyekseni nalikane ninggale Hasan bin Ali. Berarti sinten iki? Putune Nabi nggih, terus. Faraaitul Husaina ibn Ali yaqulu li Sa'id ibn al-As. Monggo aku ruh Husain bin Ali sing ninggal Hasan. Sing ninggal niku Hasan. Nah, Husain waktu niku tasih sugeng. Nah, Abu Hazim niki nyeritakaken aku weruh Husain bin Ali yaqulu li Sa'id ibn al-As. Husain bin Ali niki sanjang dumateng Sa'id bin al-As. Sing ninggal sinten? Hasan. Nah, sing cerita nalikane Hasan bin Ali niki ninggal niki Abu Hazim. Abu Hazim nekani nalikane ninggale Hasan bin Ali. Nah, aku weruh. Nah, teng sejroning layadan lah istilah bahasa ngrikine kan. Niki aku weruh Husain bin Ali. Berarti dulur lanange Hasan. Nah, Husain bin Ali niki kan waline kan? Waline sinten? Hasan. Hah? Lagi waline Hasan wong dulur lanang sih. Nah, faraitul Husain, monggo aku ruh Husain bin Ali yaqulu li Sa'id ibni al-As. Nggih, Husain bin Ali niki matur utawi sanjang dumateng sinten? Sa'id bin al-As. Wa yaqulu lan Husain bin Ali niki ngendika maring Sa'id ibn al-As taqaddam. Kowe sing maju dadi imam. Kon ngimami Sa'id bin al-As niki diperintahkan dening Husain bin Ali kan dadi imam. Taqaddam. Wis ke maju. Falaula annaha sunnah ma qaddamtuka. Sumpah maning ki dudu sunnah aku ora ngejokaken kowe. Nah, Sa'id bin Al-As waktu niku Sa'id bin Al-As waktu niku gubernur Madinah. Napa gubernur napa jenenge? Amir nggih penguasa lah ngeten nggih. Penguasa kota Madinah nang waktu kowe mau. Nggih wali kotane napa. Hah? Nggih. Nggih, dados waktu niku Sa'id bin Al-As niki termasuk penguasa. Nggih, mulane Husain bin Ali merintahkan maring Sa'id bin Al-As niki kan dadi imam. Kan dadi imam. Ya, Husain bin Ali ngendika seumpama niki dudu sunnah falaula annaha sunnah ma qaddamtuka. Aku ora ngejokaken kowe. Nah, ngejokakene Husain bin Ali dumateng Sa'id bin Al-As sebab niki sunnah. Wali niku penguasa niku luwih berhak tenimbang waline. Nggih, tenimbang keluargane, tenimbang karib kerabat. Pun saged dipahami niki? Nggih. Niki ketika pemahaman niki kurang dipahami dening masyarakat. Nggih, kurang dipahami. Dadi nek umumane teng riku wonten penguasa, nggih, rakyat niki ngejokaken penguasane kan dadi imam salat jenazah. Ini penguasa muslim, penguasa. Nggih, secara umum penguasa-penguasa ngriki nggih muslim lan nggih nek salat jenazah nggih sakit kan? Napa mboten sakit? Lah nggih mulane kok secara umum nggih penguasa-penguasa kita nggih teng ngriki. Nih secara umum nggih. Niki nggih muslim nggih sakit napa? Jadi imam salat jenazah. Mun contoh mana bupati Kebumen lah. Langi secara umum nggih salat jenazah sinten sing mboten bisa lah. Wong nggih niku nggih biasa nyolatin apa? Jenazah. Kepripun? Lah nggih jelas nek penguasa wetun nggih ampun ngimami. Niki sing maksud nggih sing lanang-lanang niku. Nggih. Umpamane bupati nggih bupati sing lanang, umpamane gubernur nggih gubernur sing lanang, umpamane lurah nggih lurah sing lanang ngene iku. Lah umpamane niku wadon yang ngimami wong-wong wadon nggih mboten masalah. Ngeten kan? Kepriwan? Oh, pun mutu masalah. Penguasa niku pun maringi tugas-tugas maring sinten? Maring wakil-wakile, maring kaum umamane. Niku nggih berarti pun penguasa. Wakil penguasa kan pun niku. Lah nggih lurah. Lurah niku kan menugasi maring sinten? Kaume ken napa? Ken dadi imam umamane. Sing laku kiyaine. Nggih mboten masalah. Lah mulane sing kula aturaken wau masalah niki kata sing mboten paham. Jadi sing paling berhak dadi imam salatul jenazah niki sinten? Penguasa. Riwayat e kisah wau. Nah Hasan ninggal. Hasan nggih, Bang nggih? Hasan bin Ali ninggal. Waktu niku penguasa Madinah Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Al-As. Lah, tenggeriku waktu niku onten Husain bin Ali. Husain bin Ali niki nggih ulama. Wong putune Nabi, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nggih secara khusus nyebutaken kemuliaane, keutamaane Husain bin Ali, Hasan Husain kan? Nggih, sapa wong sing seneng maring Al-Hasan dan Husain, mongko berarti dheweke seneng maring aku. Sapa wonge sing sengit maring Hasan lan Husain, monggo temen dheweke ndadekaken aku sengit maring wong kowe mau. Ini kan gadeh napa? Hasan Husain. Gadeh keutamaan. Ning wektu niku Husain niku mboten dadi penguasa. Sing dadi penguasa sinten? Sa'id ibn al-As. Nah, sebab sunah sing berhak dadi imam yang sholat jenazah niku penguasa mulane Husain bin Ali niki mempersilahkan ngejogaken sinten Sa'id ibn al-As kon dadi imam. Bahkan Husain bin Ali ngendika falaula annaha sunnah ma qaddam tuka, sumpama nek dudu sunnah aku ora ngejogaken jenengan. Nek diitung ilmu nek Husain bin Ali, keutamaan nek Husain bin Ali kalian Sa'id bin Al-As diatuh. Long niki pun asal rekomendasi saking Nabi Husain bin Ali, nggih kan? Nah ning ora dadi penguasa, sing dadi penguasa kota Madinah waktu niku sinten? Sa'id ibn Al-As. Mulane sebab niki sunnah. Sa'id bin Ibn al-As niki dicokaken kon dadi napa? Imam salat jenazah nalikane Hasan bin Ali niku ninggal. Napa male? Tantane. Hah? Pripun, Bro? Maksudnya gonta-ganti imam niku pripun? Nggih sing diprioritaskan penguasa. Dadi mbone seniki pun kloter pertama Pak Lurah. Sinten imam? Makai kalau terkedua, nggih cari ke umamane. Nggih, makai kaduse mungkin sinten malih. Dan umamane wau kaduse nama nyerahaken, nggih boten masalah. Nggih utawa ora teka liyane, nggih boten masalah. Dadi napa? Imam. Yeah. Ya mungkin kurang memaham. Ya kurang. Mulane kula terang niki dereng kekathahe kaum muslimin dereng memahami masalah niki. Dadi nek tengeriku umpamane wonten penguasa, nggih sing diprioritaskan dadi imam penguasa. Dene wae umpamane penguasane lampun jenengan mawon nggih mboten masalah. Ning dijokna lah ae niku nggih. Nggih penguasa, nggih mungkin wae saking kalangan lurah utawi anak buah lurah. Nggih ngene mangsane mangsane salatul Id dadi imam lan khatibe penguasa niku kan. Mangke salat Jumat nggih dadi khatib, mangke nek wonten jenazah-jenazah nggih imam sinten penguasa. Nggih sebab nek ningali sejarah kaum muslimin riyen nggih saking mulai nabi sahab nama khulafa ar-rasyidin niki penguasa niku kabeh ulama sih nggih. Penguasa niku ulama. Ahlul ilmi, ahlul ilmi. Nah, seniki nek penguasa niki mboten rawuh utawi wakiling penguasa niki mboten rawuh. Niki sing berhak dadi imam sinten? Kiai ne. Nggih. Kiai ne sing dadi imam ngoten. Hah? Ya. Mesti ne. Nah, nggih, wau kan sing paling berhak dadi imam salatul jenazah penguasa. Lah sedikit penguasane mboten rawuh. Nggih. Wakile nggih mboten rawuh. Lah nggih bisa kan penguasane mboten rawuh ning kongkon wakile wis kan aku ngimami ngana. Nah niku. Kan sakit mawon kan? Nggih, lah seniki kali-kali mboten apa? Mboten rawuh, penguasane mboten rawuh, wakile nggih mboten rawuh. Sinten sing berhak dadi imam? Fal ahakku bil imamati aqra'uhum li kitabillah. Al-Albani rahimahullah maringi keterangan nek penguasane kowe mau ora rawuh, wakile ya ora rawuh, sing berhak dadi imam aqra'uhum li kitabillah. Sing paling qori maring kitabullah. Aqra'uhum li kitabillah. Summa ala tertib alladhi warada dhikruhu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Terus berdasarkan urutan-urutan sing disebutakan dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah wa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah wa in kanu fis sunnah sawa fa'aqdamuhum hijrah wa in kanu fil hijrah sawa fa'aqdamuhum salaman wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajul fi sultanih wala yaqmudu fi baitihi ala taqarrumih taqarrumatihi illa bi idni. Akhrajahu Muslim. Nggih. Waline mboten rawuh, wakile mboten rawuh, sing bab sing paling berhak dadi imam wong sing paling qori maring kitabullah. Sing paling akeh bacaane maring kitabullah, paling akeh apalane. Apalan. Aqra'uhum li kitabillah. Nggih sebab dadi imam niku kan nek maca mboten dadi kan. Nggih apalan. Lah wong dadi imam salat fardu karo maca nggih mboten dadi. Nggih leres. Salat sunat napa salat fardu? Nggih. Nggih. Nggih kurang tepat niku. Nggih kurang tepat, nggih. Nggih mesine sing apal ngaten niku. Aqra'uhum li kitabillah. Sebagian ulama nyebutakan nek niku salat fardu mboten kenging. Macam nggih. Nek niku salat sunat mungkin. Bahkan sebagian ulama salat sunatan nggih mboten kenging. Sebab wong salat niku sing dideleng niku panggonan sujud. Udu tulisan. Niki di antara alasan. Nggih, terus sing dimaksud niki akrahum li kitabillah, nggih sing apal. Nggih, apal. Lah, terus sinten? Nah, kata singan dipun sebutakan dari Nabi. Ya ummul qaumu aqra'uhum likitabullah, likitabillah. Ngimami kaum sing dadi imaming kaum aqra'uhum likitabillah. Sing paling qari wong sing paling qari maring kitabullah. Wa in kanu fil qira'ati sawa. Nek umpamane bacaane pada tegese sami-sami duweni kemampuan seimbang fa'alamuhum bisunnah mongko sing paling ngerti kelawan sunnah mongko sing paling ngerti kelawan sunnah nggih seniki masalah Qur'ane sami apalane sami nggih kemampuane sami. Terus sinten sing dadi imam? Nggih. Di antara wong loro niki sing paling ngerti maring sunnah sinten? Salah sisine wong loro. Nah, umamane ing dalam masalah sunnah nggih sami-sami napa? Sami-sami unggule, sami-sami pintere. Sing dipilih sing pundi niki? Aqdamuhum hijrah, sing paling disit hijrohe. Hijrah maring Madinah waktu niku. Fa in kanu fil hijrah sawa, hijrah mangkate bareng. Kemampuan Qur'ane sami, kemampuan sunai sami. Nggih, hijrah nggih sami. Nggih. Sinten sing dipilih? Sing paling disit melebu Islame. Nggih senajan mung kacek sejam. Nggih. Nggih kan masyarakate pun sami paham kan. Penguasa tegak wakil tegak sampai tegak wong kuwatan. Ini korike sana anu kalah karo masyarakat umum. Korike pripun? Maksude penguasa tegak. Prioritasnya wae penguasa. Nggih. Lah terus penguasane mboten purun. Mboten niku kalau wong sing masyarakat umum bae kalah. Iku kudune agama kalah apalane kalah. Dan pun dipilih sing dipilih. Gen. Penguasane rawuh. Gelem dadi imam mboten? Lah nek penguasa niku rawuh niki sing dicokaken penguasa iki senajan mungkin ing dalam babagan bacaan kitabullah kurang ning niki sing luwih berhak. Nah mumane wau penguasane mboten rawuh utawa dikon maju ora gelem ngeten kan. Lagi mumane penguasane pun sinten mau enggak lah sinten mana lah sing dipilih sinten. Nah sing dipilih sing paling qori sing paling akeh apalane gimana niku apalane pada wau terus urut-urutane sinten nah sing paling ngerti maring sunnah sami umamane ing dalam masalah sunnah sing paling disit sing lebih disit hijrah pada sing pal, sing lebih disit lebih Islam. Contohnya bau singe, sing loro sinten lah bau contohnya sing tan sangit nah pembarang ni jadi tan menyerah jadi tan. Geng jenengan pribon jenengan. Geng, bau tiadon contohnya pun. Tiadon contohnya. Penguasa sinten lah. Geng urut urutannya Hasan bin Ali ninggal. Geng, niku ninggal. Nah. Husain bin Ali niki kan waline. Waline. Kerabat sih? Nah, ning sebab teng riku wonten penguasa, Sa'id ibn al-As. Sa'id ibn al-As niki sing dicokaken. Dan niku lebih pintar tadi nggih. Sing pundi niku sing lebih pintar? Niku Hasan kali sinten? Gini dihitung kemuliaan yang Hasan Husain Husain bin Ali kalian Sa'id ibn al-As nggih lebih mulia Husain bin Ali. Ning sing dicokaken penguasa. Sebab niki sunnah. Lah, terus lebih pinter niku sing loro ning menyerah kan. Sing loro nggih sing sini munilar, Hasan munilar. Mboten niku lebih pinter mangke niki. Nggih, setunggal mawon, Husain mawon. Husain mawon. Ah nggih, wong sing nilar Hasan pun. Nggih. Dan menyerah jadi kali sembeng wae. Itu masalah menyerah kali mboten menyerah. Ning monggo kaken. Monggo kaken. Nah, nggih, monggo kaken. Monggo njenengan sing ngajeng-ngajeng sebab niki sunnah. Nek dudu sebab sunnah kula mboten ngejokaken jenengan. Nggih nek dudu sebab sunnah aku ora ngejokaken jenengan. Niki pengendalian sinten? Husain bin Ali. Mulane saking ngriki Al Albani rahimahullah nggadahi pengendikan sing paling berhak dadi imam niku penguasa. Sekang riwayat hadis niki. Jadi umumannya penguasaan ini aku omong bisane, tapi pun bahasannya sing lebih halus mungkin. Tegese kemampuan agama ini aku ora akeh kalah karo kiai kiai. Nah, ini aku kemana lah, gak? Ning sebab dheweke ini aku waliul amri penguasa. Niki di utamakaken. Lah umumannya ora gelem. Gemun mangga jenengan mawon utawa sinten mawon mangga. Lah umpamane kaya niku sing dipilih sinten? Nah, sing paling akeh aqra'uhum li kitabillah. Saking sisi hafalan, saking sisi makhraj, saking sisi sanes niki sing dipilih. Lah nek niki sami nggih, niki sing dipilih sinten? Sing paling ngerti kelawan sunnah. Nek niki sami sing dipilih sinten? Sing lebih disit hijroe. Nek niki sami, nggih? Sing dipilih sing lebih disit mlebu Islam. Nah, nembe tua. Mangke tua barang niku kan kin niku. Nah, nek sing berkembang tengeri kan sing penting tua. Nggih. Jane nah, ini masalah akro ini kan lebih prioritas sing akro uhum li kitabillah ini lebih apa? Prioritas mana dewek tua ini orang kori tegese orang kehafalane orang bagus hafalane ini mempersilahkan paling sinten sing nom sing akro uhum Quranan ini nek wis kadung dadi imam kon mudu nangel doyok-doyok kayak mas Nggih. Niki sing berkembang ya niku sing berkembang ya. Padahal sing tepat nggih sah-sah insyaallah nggih. Keimamane sah. Cuman sing lebih tepat, sing cocok kalian sunnah, niki sing paling qori ngoten niku. Niki sing dipilih. Nggih. Nek dewe nyung cocok aja mohon sing gini ku asline sing dadi imam sholatul jenazah niki pe penguasa utawa wakile. Lah nek mboten rawuh nah nembe sing sanese. Lah sinten sing sanese urut-urutane wau. Nggih. Mulane wau. Lah sebab kula jenengan niku pun ngerti masalah niki dadi umpamane jenengan tenggon layatan terus onten penguasa teka niki nggih disodot napa di napa lah nggih penguasa niki sing di dicokaken kan dadi napa Naam. Ini sebab niki sunnah. Di penguasa pensiun nggih mboten dadi mboten dadi penguasa jeneng nggih pripun? Nggih sing dadi penguasa niki durung pensiun. Nggih durung manten durung. Tesi duwe kekuasaan ngatene iku. Ngatene pun pensiun niku pun mboten dadi penguasa malih. Nggih kae dene Pak Kaum niki pun pensiun. Lah wong sunah ngene iki yo. Unsur apa? Nggih wallah alam, nggih unsure mungkin persatuan, mungkin napa-napa-napa. Nggih napa hikmah mungkin nggih dadi napa? Nggih pancen penguasa niku wibawa kedudukane. Buktine napa umpamane salat-salat nggih dadi napa? Imam ngene. Di samping pancen kenyataan sing wonten saking mulai Nabi, Khulafaur Rasyidin, teruse. Niki penguasa-penguasa niku pancen ahlul ilmi nggih. Lah pancen sing pas niki penguasa niku ahlul ilmi. Nggih. Bener kaya niku nggih. Bener niku penguasa niku ahlul ilmi. Nek nganggo demokrasi ahlul ilmi ora bakal dadi. Lagi pemilihan penguasa nganggo demokrasi, ahlul ilmi ora payu ora. Ajaran payunya tanah, akhirnya ora payu sih. Nggih, mulane menurut Islam niku kan penguasa niku diangkat dening ahlul halli wal aqdi kan. Penguasa niku diangkat dening ahlul halli wal aqdi. Sinten ahlul halli wal aqdi? Nggih, para ulama sing milih. Mangke diangkat. Nek ngangge demokrasi, ya penguasane kaya wonge sing teng-teng masyarakat niku. Ndi sing mayoritas nggih niku. Ngene mayoritas sing nyun sewu masyarakate maling, nggih sing diangkat ya sing kurang luweh ya niku. Nggih sing kurang luweh lah ya niku nggih. Nggih soal ajeng kerajaan ajeng napa niki mboten masalah kan. Penguasa niku ajeng kerajaan, sisteme ajeng napa mboten masalah. Nggih mboten masalah, asline mboten masalah. Istilahe hirahit napa? Lah nggih. Nggih aja ngangge sistem niku sing penting penguasa. Lagi penguasa niku nek niku dadi penguasa mbuh niku nganggo cara sing ngangge hierarki, napa niku ngangge cara pemilihan ahlul halli wal aqdi, napa niku penguasa dipilih ngangge cara demokrasi nek mbuh dadi penguasa niki penguasa sah nggih. Niki penguasa sah. Ampun dipahami lah carane bid'ah dadi penguasane batil mboten. Ora sah, sah tetep nggih. Senajan nganggo cara sing napa? Cara bid'ah, cara demokrasi ini kan cara bid'ah. Ning tetep niku mau dadi penguasa, nggih niku pimpinan kula jenengan sing kudu ditaati, kudu direngokna. Nah niku. Nggih niku waliul amri, nggih. Allah Subhanahu wa taala mritakaken atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Senajan carane niku wae nganggo cara sing napa? Sing salah. Bahkan umumane penguasa niku bisane dadi penguasa niku nganggo cara napa? Kudeta. Niku nggih tetep penguasa. Senajan carane napa? Kudeta. Nek niku mbuh dadi penguasa muslim dheweke nggih, muslim dheweke. Niki jenenge penguasa. Nggih, kula jenengan kenging perintah saking Allah Ta'ala atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Gening sing ditaati niku perkara-perkara sing ma'ruf, dudu perkara-perkara sing munkar. Nggih niki urut-urutan nek wau nggih penguasa niku mboten rawuh, mboten hadir, wakile nggih mboten. Niki sing paling qori li kitabillah. Nek niku sami sing paling ngerti kelawan sunnah. Nek niku sami sing luwih disit hijroe. Nek niku sami sing luwih disit mlebu Islame. Lan mboten kenging nggih. Wong niku nyerobot keimaman. Jadi mone salah sining masjid pun nonton imam ruwatib niku wong liya mboten kenging napa? Nyerobot. Wala ya ummanar rajulu rajula fi sultani. Nggih niku masalah sanes kan. Nggih niku mboten nyerobot niku. Niku istilah kepaksane nggih wong ditenteni imame ora rawuh-rawuh nggih mbuh nang omah mbuh ora nggih. Nggih. Nggih niku mboten nyerobot mboten nggih. Mboten kelebu napa? Nyerobot. Nek sing dinyir nyerobot wong gendak-gendak imame anak koma terus yo maju. Padahal niki dudu imam napa? Rawatib. Nggih. Nggih soal ngetem kae ing mawon ning mboten kae nyerobot. Nggih. Lah seniki umpamane sing qori sing aqra'uhum Qur'anan niki bocah. Dudu wong tua, dudu wong dewasa bocah. Lah gulaman lah. Gulam, bocah nggih bocah. Nggih mungkin urung belek mungkin nggih. Bocah niku. Ning dudu bayi dudu. Bocah niku. Lah pripun niki? Sing paling kori niki bocah. Ini kala disit. Niki kala disit. Nggih kenal mesti bocah. Nggih, niki kori niki. Ing dalam mas ala bacaan kitabullah hafalan niki canggih niki nggih hafid umpamane nah niki ning kita si bocah nggih durung balik si bocah niki dicoknaken dari imam mboten niki. Beribu nama arti? Ketinggalan dereng. Lah alasannya apa jenengan? Wong iki kori. Lah nggih dheweke bisa ngimami. Dheweke niku ngerti masalah sholat rukune lan sanese. Paham ngerti. Nggih wong santri lah. Nggih. Terbina niki bisa ngimami, bisa niki paham. Nggih ngimami wong sujud sahwi nggih ngerti momen. Ning si bocah. Nah seniki wonten mboten riwayat-riwayat kisah-kisah zaman rin bocah niku dadi imam. Niku sing penting Pak Marte. Ternyata wonten. Hah? Lah iki wonten riwayat-riwayat sing nyebutaken dheweke tesi bocah ning dadi napa? Dadi imam sebab akro. Ya sebab qori dheweke. Ya sebab hafalane kuat, bagus, apik, suarane barang nggih. Bagus lan layak mengimami. Lah jere wae mboten kenging, seniki kenging. Dereng balik. Nah nggih umane bocah-bocah umur 12 tahun, ya, 12 tahun. 12 tahun kan dereng balik kan? Balik niku umur 15. Nggih secara umur niku balik kan umur 15. Lah niku umane mesti 13 tahun, 12 tahun. Ning masyaallah napane? Bacaane bagus, apik. Nguasai nggih niki dadi imam mboten nggih Al Albani rahimahullah wa ya ummuhum al aqra walau kana ghulaman nggih senajan niku tesi bocah ning sebab dhewe niki aqra niki sing dadi imam nggih niki sing dadi napa imam Ya, wonten riwayat teng mriki dipunsebutaken dening Al Albani rahimahullah li hadisi Amr ibni Salamah. Li hadisi Amr ibni Salimah. Annahum yakni qaumuh wafadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma aradu ayan sarifu qalu ya Rasulullah man ya ummana? Qala aksarukum jam'an lil Qur'an aw akhdhan lil Qur'an. Falam yakun ahadun minal qaum jam'u ma jama'at faqaddimuni wa ana ghulamun wa ala shamlah li. Qala fama shahidtu mujma'an min jarmi illa kuntu imamuhum wa kuntu salli ala janaizihim ila yaumina hadha. Ya, tenggeri kita disebutkan riwayat. Disebutkan riwayat hadis Amr ibni Salimah. Hadis Amr ibni Salimah. Dipun sebutakan tentang ini, anahum satemene kaume Amr ibni Salimah wafadu ala Nabi, wafadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki sowan maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti wonten sekelompok tiang lah ngaten, sowan maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus falamma aradu ayan sarifu qalu, sak sampunipun tiang niki sowan maring Nabi ngobrol napa ngobrol napa, tiang niki badhe kondur lah, badhe wangsul. Qalu ya Rasulullah, tiang-tiang niki sami matur dumateng Rasulullah, ya Rasulullah man ya ummana, sinten tiang sing berhak dados imame kita, ya imam salat nggih. Qala aksarukum jam'anil Qur'an. Nabi SAW maringi jawaban, ya sing paling akeh Al-Qur'an ya, sing paling akeh uli ngumpulaken apalan Qur'an, uli njot Al-Qur'an. Nggih. Falam yakun ahadun minal qaum jam ma jama'tu. Nah, si Amr ibni Salimah niki diritakaken orang nana sekang kaum kue mau singumpulaken akeh sekang Al-Qur'an tinimbang aku. Bisa niki bocah. Wonten bocah sing hafalane akeh. Faqad dimuni. Nah, sebab fatwane Nabi, sebab bimbingane Nabi, kaum kue mau ngejokaken aku. Lan aku waktu gue mau tesi bocah. Segitu pahami? Jadi cerita-cerita Nabi gak ada sisi diritakan. Gih, leres. Jadi sekelompok kaum suan maring Nabi. Gih, masalah apa. Nah, sak samunipun urusan-urusan niku rampung, badhe wangsul, tanglet kaum niki. Ya Rasulullah, sinten sing dados imame kita, masyarakat kita niki. Nah, Rasulullah maringi jawaban apa? Ya sing paling qori. Nah, nang kaum kowe mau orang anak sing luwih akeh ngumpulaken Al-Qur'ane tenimang aku. Nah, wong-wong ngejogaken aku. Nang kahanan waktu kowe aku teh si bocah. Nggih. Nggih, nang kahanan aku waktu gue mau tesi bocah. Jadi durung balik, durung. Ya, durung tekan balik. Ya, durung balik nggih. Nggih, niki tesi bocah waktu niku lan iki critane nyritakaken jaman biyen ngaten niku nggih. Jaman tesi dheweke tesi napa? Bocah. Tesi bocah niku mun didedhakaken apa? Imam. Ini termasuk salat jenazah. Nggih sebut nggih iki dipun sebutaken wa kuntu usolli ala janaizihim ila yaumina hadza. Lan aku ket biyen dadi imame wong-wong ing atase jenazahe nganti dina kiye. Nganti tua dheweke. Nggih. Diangkat terus dadi napane? Imame. Ketone lucu nawang gini ke imam bocah cilik. Ketone lucu nawang. Gini jane mboten lucu niki sunnah. Niki niku pancen akra. Nggih. Niki dicokaken wong niki akra. Oh. Oh, pun jam 6 niki. Nggih, mbon, mbon. Nggih. Nggih, dados intine niku Allah taala. Sallallahu alaihi wasallam. Ya tamat bil wahidah.